Alhamdulillah, kita kembali kepada pembahasan di hadis dalam kitab Taharah. Dan telah kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan yang semakna dengannya berkaitan dengan hukum membasuh rambut ketika mandi junub. Dan kita dapati bahawa daripada sudut makna hadis tersebut mewajibkan membasuh rambut dan seluruh bahagian kulit seseorang itu. Telah kita katakan bahawa hadis tersebut dinilai dhaif oleh ulama disebabkan perawinya yang munkarul hadis. Dan telah kita katakan bahawa ulama telah sepakat tidak boleh beramal dengan hadis dhaif. Nah, walau bagaimanapun, kita dapati bahawa daripada sudut makna hadis ini bertepatan dengan umum firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kamu junub, maka hendaklah kamu mandi. Dan kita dapati bahawa umum hadis ini disuruhkan mandi seluruh badan. Jadi apa mana-mana bahagian daripada badan yang zahir wajib dibasuh. Dan kita dah terangkan makna basuh. Ghusul itu artinya adalah kenakan air pada bahagian badan tersebut. Tidak disyaratkan kita menggosok-gosok dengan tangan kita seluruh badan kita, cukup dengan kita kenakan air yang banyak pada badan tersebut. Jadi dari sudut makna ia tidak bertentangan sebenarnya. Baik, cuma daripada sudut wajibkah membasuh setiap helai rambut, itu telah kita terangkan ia bercanggahan dengan hadis Ummu Salamah yang telah kita baca sebelum ini, bahawa Rasulullah SAW tidak mewajibkan beliau untuk menanggalkan ikatan rambutnya. Dan kalau tak diperlukan untuk menanggalkan ikatan rambutnya, maknanya ada bahagian rambut yang tak kena air. Lagi-lagi kalau diikat rambutnya tebal, diikat betul-betulnya kuat, jadi tak akan kena semuanya sekali. Itu saya rasa jelas. Sebab tak ada ulama mengatakan bahawa yang diwajibkan hanyalah usulul syar, sebagaimana dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW bila mandi dia akan gosok-gosokkan kepalanya dengan jari-jarinya untuk memastikan bahawa rambutnya itu basah, rambut di kepalanya itu basah. Nah, jadi itu saja khilaf di dalam masalah ini. Kemudian ada pun berkaitan dengan komor-komor dan masuk air ke dalam hidung, maka sebabnya adalah mereka berbeza pendapat apakah dalam mulut, dalam hidung termasuk badan, termasuk daripada badan jasad yang wajib kita basuh. Jadi ada yang mengatakan ya, dia termasuk dalam apa, bahagian anggota badan, walaupun dia dah dalam mulut. Kata mereka kalau dalam mulut yang tempat komo-komo tu masih dalam badan. Apa dalilnya? Begitu juga hidung, selagi yang dalam-dalam rongga lubang hidung tu, air kat situ tu masih kira zahir badan lagi. Sebabnya kalau kita angkat wuduk, kita masukkan dalam hidung untuk istinsyak, kemudian air dalam tu masuk dalam rongga, maka batal ke tak batal puasa? Ha? Dah belajar kan? Batal. Kalau dia sengaja, batal. Ni dalil bahawa air kat dalam tu, yang kat dalam hidung tu masih kira luar badan. Sebab bila dia masuk, maka dia apa ni, dia membatalkan. Itu juga orang yang ada air kat dalam ni, muntah konon, dia muntah tapi tak keluar lagi, masih kat dalam mulut, lepas tu dia telan, batal ke tak batal puasa dia? Batal. Itu menunjukkan itu masih kira apa? Masih kira kat zahir badan. Jadi ni antara hujah ulama. Ada orang boleh jawab bahawa itu masih kat dalam dan seterusnya. Wallahualam. Sebab tu saya katakan yang selamat adalah kita usahakan setiap kali kita mandi junub, kita angkat wuduk. Setiap kali kita angkat wuduk, kita jangan tinggalkan kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung dan kita keluarkan. Baik, berarti ikut sunnah paling paling selamat dalam masalah ini. Baik, kemudian hadis yang berikutnya dan dia adalah hadis yang terakhir di dalam babul ghusl, hadis 116 wali Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu wa fihi rawin majhul, dan bagi Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha sama dengan hadis sebelumnya dan padanya terdapat rawi yang majhul, yang dalam bracket tu tak begitu tepat terjemahannya ataupun tafsirannya. Baik, dari wali Ahmad, bagi Ahmad maksudnya adalah di dalam riwayat Imam Ahmad. Ahmad tu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tahu bahawa beliau adalah guru kepada imam kepada kutubus sunan dan juga Imam Muslim. Dia guru Imam Muslim pun, Imam Ahmad. Bahkan dia guru kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tapi sekali lagi, Imam Bukhari, Imam Muslim kongsi kebanyakan juga guru-guru Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, walaupun dia adalah pangkat guru. Baik, itu menunjukkan bahawa apa ni, mereka ni para ulama itu walaupun ni guru dia, dia cuba cari lagi daripada sumbernya. Maksudnya guru Imam Ahmad pun dia belajar juga, bukan guru dia sendiri, dia belajar dengan guru kepada gurunya. Sebab tu akhirnya kita dapati dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita tak jumpa hadasana Ahmad. Cuma dalam Muslim satu je tak salah saya. Itu menunjukkan bahawa mereka tu berusaha sungguh-sungguh untuk meriwayatkan hadis daripada mana yang mereka boleh dapat. Yang penting wali Ahmad tu maknanya dalam riwayat ataupun dalam kitab yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dan kalau disebutkan Imam Ahmad, maknanya kitab apa? Kitab Al-Musnad. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi Bulughul Maram ni, kitab kitab yang dapat Bulughul Maram ni bukan hanya kitab Sahih Bukhari Muslim, bukan hanya kitab apa? Kitab Sunan yang empat tu, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah, dia juga ada ada hadis Imam Ahmad. Dan ada juga hadis Muwatta Imam Malik. Dan sebelum tu kan ada Ibn Hibban menambah, maknanya ada juga riwayat daripada kitab-kitab lain. Ada daripada Ibn Khuzaimah dan sebagainya. Jadi satu kitab ni ada banyak juga riwayatnya. Jadi dalam riwayat Imam Ahmad dari Aisyah, jadi sahabat dia dah lain radhiyallahu anha nahwuhu, seperti dengannya. Kalau nak cakap sama, dia akan kata mithluhu. Tu ada perbezaan sikit. Jadi nahwuhu sepertinya, maknanya dia tak exactly the same lah, ada sikit yang lain tapi maknanya 90% sama. Jadi ni daripada Aisyah. Kalau nak ikutkan, kalau riwayat ini ada wujud dan dia boleh dipakai, ia sepatutnya boleh menguatkan hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah kan lemah kan, ada mungkarul hadis. Jadi patutnya boleh dikuatkan dengan riwayat ini. Jadi sebab ini, sebab itu saya kena ambil apa ni, masa sikit untuk menerangkan tentang masalah hadis lemah yang boleh menguatkan antara satu dengan lain. Saya rasa dulu kita dah pernah terangkan sebelum ini, iaitu hadis lemah ni tak semestinya kita mesti buang, kita mesti tinggalkan. Di sana ada kategori hadis lemah. Okay, sebelum tu kita ambil umum. Hadis ni ada macam-macam lah. Pertama sekali hadis yang sahih. Sahih cukup syarat yang lima tadi. Sanadnya bersambung, perawinya dipercayai jujur, dan perawinya itu adalah orang-orang yang bagus hafalannya, hadisnya dari sudut makna, matan dia tidak syaz dan tidak ada illah. Baik. Satu lagi, kalau kurang sikit syaratnya, daripada sudut hafalan dia kurang sikit, hadis ini jatuh kepada darajat hasan. Darajat hasan. Bagus jugalah. Bagus juga, cuma hafalan ada satu perawi tu, hafalan dia weak sikit. Tapi dia punya weak tu kira bagus tu. Kita punya weak memang weak terus, kita fail. Dia dah 60-70%. Sebab kalau yang sahih tu 90% gitu, lebih kurang lah dia punya hafalan. Boleh ni? Nah. Jadi hasan. Dan ni dua-dua adalah kategori hadis makbul. yang diterima pakai jadi hujah. Kemudian lepas tu bawa dia hadis tu daif. Maknanya hafalan dia lebih lemah lagi daripada yang di atas. Maknanya salah dia lagi banyak daripada dia punya betul. Kadang-kadang betul juga hafalan dia sama macam orang lain, tapi banyak kali juga dia lemah. Dan mungkin terdapat kelemahan-kelemahan lain yang ada pada rawi ataupun ada pada sanad tu, kelemahan-kelemahan lain, ittirab lah dan macam-macam lagi. Baik, bawa lagi. Dan daif ni ada kategori dia. Ada yang daif sikit, ada yang daif banyak, ada yang terus palsu. Maknanya dia bukan hadis pun, orang karang-karang kan. Terus orang kata Rasulullah SAW bersabda, daripada Abu Hurairah ke daripada siapa, Rasulullah SAW bersabda. Jadi ada berapa kategori hadis daif? Dua lah kita ambil, ataupun tiga lah nak ambil. Satu yang paling teruk sekali bawah, palsu. Lepas tu dia daif jiddan, sangat lemah. Satu lagi dia daif, daif sikit lah. Orang boleh katakan dia daif sikit. Kebanyakan orang tak tahu sebenarnya macam mana nak tentukan bahawa hadis ini daif sikit ke daif banyak. Baik, kalau palsu, orang kalau kasih tahu ni hadis palsu, baru dia tahu hadis palsu, betul lah. Jadi dia memang tak tahu apa. Jadi oleh kerana itu, dalam hal beramal dengan hadis daif ini, untuk orang awam tak boleh, sebab dia tak dapat bezakan hadis ni lemah sikit ke lemah banyak. Kemudian untuk orang yang belajar pun macam tak boleh juga. Sebab ilmu hadis ni satu disiplin macam taekwondo gitulah. Banyak orang boleh fight sembarang tau, tengok je main dia. Tapi betul ke dia boleh? Belajar sampai 20 tahun, 30 tahun nak jadi expert karet kung fu lah, kung fu. Tengok tu saya tak tahu. Jadi dia punya disiplin, dia ada satu disiplin yang mana perlu orang itu mengkaji, mempelajari, mendalaminya, barulah dia boleh nampak ni semua. Adapun kebanyakan, hatta minta maaf, tak ustaz-ustaz pun, dia tak akan dapat juga dapat bezakan ni lemah sikit, lemah banyak dan sebagainya. Setakat gitu-gitu je, apalagi yang diploma dan seterusnya, tak akan dapat punya. Melainkan orang yang apa ni, yang betul-betul mengkaji sanad dan dia faham, dia tahu buku-buku merangkan tentang darajat-darajat perawi-perawi itu dan macam-macam lah ilmu-ilmu lain kaitan dengannya. Tetapi saya terangkan beberapa kaedah sedikit. Kalau yang palsu tu memang palsu lah. Di sana ada sebab-sebab kita hukumkan hadis tu sebagai palsu. Antaranya, bila terdapat dalam sanad itu perawi yang berdusta. Dan orang yang berdusta ni ada dua macam. Yang dusta pun ada dua macam. Satu, dia telah ada kes pernah dustakan atas nama Rasulullah SAW. Maknanya dia dah pernah buat hadis palsu. Dia ada kes, dah ada rekod kat dalam PlayStation. Okay. Tapi ulama' lah yang tahu kan. Kalau yang macam gini, nama dia ada je kat dalam, kat dalam hadis, kita dah boleh hukumkan dia sebagai hadis palsu. Tapi dengan syarat lah, Tak ada riwayat-riwayat lain lah, daripada dia je lah. Maknanya ini kira hadis palsu, pasal dia ada kat dalam. Mesti kerja dia. Dan kita tak boleh nak katakan apa ni, mungkin dia tak bohong, mungkin kali ni dia berjujur. Tak ada. Dia dah ada kes. Okay, orang Islam tak akan masuk lubang dua kali. Dah kena dengan dia sekali, tak mau percaya lagi. Satu lagi, dia tak ada kes berdusta atas nama Rasulullah SAW. Tapi bila dia cakap dengan orang, Asyik, dia bohong sana, dusta sana sini. Dia kata dah solat. Tapi bedek sebenarnya. Ataupun perkara lain lah, urusan dunia ni. Bila jual beli, ada je dia tipu. Kata harga dia gini, kan rupanya harga dia gitu dan sebagainya. Kan ada? Orang-orang ini kalau dia tak ada kes berdusta buat hadis, tapi dia berdusta antara manusia, jadi actually kategori dia pun pendusta lah. Tapi kalau dia ada kat dalam, kita belum lagi letakkan hadis tu sebagai apa ni? Palsu lagi. Tapi dah dalam, nak masuk oren, nak masuk merah. Lemah sangat, confirm. Kalau terdapat dalam matanya tanda-tanda bahawa dia hadis yang dipalsukan, maka hadis ini dikategori juga sebagai palsu. Baik. Dan di sana ada orang-orang yang bukan macam dua orang yang di atas tadi, tetapi dia dituduh berdusta. Dituduh berdusta. Maknanya belum lagi ada kes. Dan belum antara manusia dia belum pun apa ni, kita nampak apa-apa dia berdusta, tapi dituduh berdusta. Maknanya ada ulama-ulama kata dia ni, aku rasa dia pembohong, aku rasa pembohong. Ha, macam itulah. Dua tiga orang kata macam itu. Jadi ada tuduhan bahawa dia pendusta. Ha, itu pun kategori hadis yang sangat lemah. Baik. Jadi kalau kita jumpa hadis tu palsu, maknanya kita dah tahu maknanya teruk sangatlah hadis tersebut. Baik. Da'if jiddan, yang sangat lemah tu, adalah hadis-hadis yang wujudnya orang-orang yang lemah sangat, macam tadi hadis Aisyah tadi, Abu Hurairah. Hadis munkar, apa ni, orang yang munkarul hadis. Sikit-sikit dia punya riwayat bersalahan dengan orang lainnya. Dah banyak sangat dia jadi munkarul hadis. Orang macam gini kalau ada kat dalam sanad dan tak ada jalan lain dari tarik riwayat jalur lain melainkan daripada dia, maka hadis ni sangat lemah. Tidak halal kita riwayatkan daripadanya. Lagi-lagi kalau yang cakap munkarul hadis tu Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari kalau kata perawi ni munkarul hadis, dia adalah hadis yang tak halal kita riwayatkan. Tak halal kita tulis, tak halal kita baca, tak halal kita apa ni, melainkan kita terangkan kedudukan hadis tersebut. Pasal dia dah terlampau teruk sangat. Padahal orang tu bukan pendusta tau, bukan pembohong pun. Riwayat dia dah teruk sangat. Dan di hadis sana ada lagi beberapa kategori apa ni, perawi-perawi ataupun perawi yang kelemahan dalam perawi yang membuatkan hadis tu sebagai lemah. Antara ni adalah bid'ah, dan sebahagian bid'ah tu lebih teruk daripada sebahagian yang lain. Kerana ada jenis bid'ah yang menghalalkan berbohong. Bohong tu bagus, taqiyah. Macam orang apa? Percaya. Ha, macam orang Rafidah. Lebih teruk sikit daripada Syiah. Sebab bukan semua orang Syiah tu Rafidah. Mereka beriman kepada taqiyah, yakni bohong. Ha, jadi kalau macam itu mazhab dia, dia riwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, mau nak terima? Ha, macam mana nak terima kan? Jadi oleh kerana itu, pun bukan semua jenis bid'ah kita hukumkan macam itu, tapi ada beberapa jenis. Kemudian bawah daripada itu adalah hadis yang apa ni, perawi-perawinya cuma masalah dia adalah hafalan kurang sikit. Baik. Ada pun hadis macam yang 116 ni, perawinya majhul. Itu yang kita nak terangkan tadi. Jadi dalam bracket, tidak dikenal identitasnya. Ini cuma salah satu daripada jenis-jenis majhul. Majhul walaupun maknanya tak dikenal, bukan maknanya kita terus tak kenal nama dia, tak kenal nama bapa dia. Tak semestinya. Kita mungkin tahu IC number dia lagi, nombor telefon pun kita tahu, tapi tetap dia boleh jadi perawi majhul. Sebab masalah majhul kat sini apa dia? Kita tak tahu. Ada ulama yang mensikohkan dia, maknanya apa? Yang mengatakan perawi ni bagus. Sebabnya apa? Sebab dia ni sangat sedikit riwayatnya. Maknanya apa? Orang tak riwayat daripada dia melainkan sedikit. Sedikit tu berapa? Satu orang je riwayatkan daripada dia, ataupun dua orang. Dalam banyak-banyak ulama hadis, cuma dua orang je riwayat daripada engkau. Engkau ni kira majhul, orang tak kenal engkau lah. Sebab orang kalau kenal engkau, boleh pakai punya, orang akan datang ambil hadis daripada engkau. Ini dua orang aja, tak boleh. Lepas tu tambah lagi, dia tidak diketahui darajatnya daripada sudut riwayat. Dia ni hafalan dia bagus ke tak bagus ke dan sebagainya. Jadi hadis majhul nak ikutkan, dia menyalahi syarat yang pertama, iaitu bersambung sanad. Sebab tak tahu dia siapa, as if macam dia tak ada. Cuma tahu nama dia je. Jadi sebab tu kata ulama, hadis majhul ni termasuk kategori hadis da'if jiddan. Baik, kalau kita lihat hadis Abu Hurairah dengan hadis Aisyah sekarang, awak dah faham. Boleh tak hadis yang lemah sangat ini dikuatkan antara satu dengan yang lain? Tak boleh. Syarat hadis yang boleh menguatkan antara satu dengan lain adalah hadis yang tidak lemah sangat. Tidak lemah sangat. Sekarang hadis ni apa? Lemah sangat. Jadi dia dah macam kronik, dah dekat dalam ICU. Dia nak tolong orang demam, tak boleh lah. Kita ada beri example orang apa ni, nak angkat batu. Kalau satu orang sihat pun boleh angkat batu. Tapi kalau ada dua orang, tapi dua orang ni sakit, sakit dia tak teruk sangat, dua orang boleh angkat tak batu ni? Boleh. Ha. Tapi kalau kita ada satu orang sakit sikit, satu orang sakit kuat ICU, boleh angkat tak batu yang sama? Dah tak boleh kan? Apalagi kalau semuanya sakit kuat. Ada 10 pun, doktor ada ulama kata ada 100 pun orang yang sakit kuat ni ICU, tak boleh angkat batu tersebut. Jadi bukan hanya, maknanya banyak riwayat, banyak jalur, nanti awak dengar dia ni riwayatkan, dia ni riwayatkan, imam tu riwayat, macam-macam riwayatkan. Tapi semua bila kita cek, ada majhul, ada mungkarul hadis, ada muttaham bikadzib, ada itu, ada ini, dan macam-macam lagi. 50 riwayat, semua kita apa? Kita buang, tak boleh pakai. Sebab semua lemah sangat. Jadi yang boleh hanyalah apa ni? Yang sikit kelemahan. Jadi kalau saya tanya lagi sekali, berapa banyak dekat sini yang boleh tahu bahawa hadis ni sikit lemah dia, jadi kita boleh pakai? Banyak yang tak tahu. Belum kita cerita pasal khilaf tentang perawi-perawi tersebut. Baik, satu perkara yang tadi ditanyakan, misal janji nak apa ni, nak jawab sebab ada kaitan dengan bab kita ni, iaitu masalah beramal dengan hadis dhaif dalam bab fadail amal. Itu topik dia. Beramal dengan hadis dhaif dalam fadail amal. Jadi itu topik dia. Topik dia umum sebenarnya. Beramal tak masuk riwayat. Hadis, okey hadis. Kalau hadis maknanya datang dari Rasulullah SAW. Tapi do'if ni ada macam-macam. Jadi lemah sikit, teruk, palsu, mauduk. Mana punya lemah ni? Mana punya da'if yang dia cakap? Okey, apa makna fadail amal? Fadail amal adalah perkara yang menggalakkan sesuatu amalan. Maknanya tak masuk dekat fadail amal, confirmnya akidah. Satu hadis sebutkan tentang kelebihan syurga, tentang apa ni, azab api neraka. Okey? Boleh pakai tak? Tentang azab kubur ke apa ke? Tentang akidah tak boleh. Ada kepercayaan. Kalau pada amal maknanya tak masuk hukum, hukum mahkam, hukum-hukum fikir. Betul tak ni? Jadi kalau macam ada halal haram, boleh pakai tak? Halal haram. Apa lagi kalau dia dah masuk bab apa ni? Buat hudud. Ada hadis da'if, siapa buat gini potong jari. Macam, boleh pakai tak? Siapa buat macam gini potong telinga. Boleh ke tak boleh beramal dengan hadis da'if? Jadi kata-kata ni umum. Kita ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Siapa yang berdusta atas nama aku, apa hukum dia? Siapkan tempat dalam api neraka. Hadis mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi apa hukum ni, apa maknanya berdusta atas nama aku ni? Maknanya dia riwayatkan lah. Jadi ni maknanya dia riwayatkan. Sebab itu ulama sepakat tau, kalau dalam bab riwayat tak boleh buat satu riwayat yang mana dia bukan daripada Rasulullah SAW, tapi awak kata Rasulullah SAW bersabda dengan sanad ke ataupun dengan tidak sanad. Samalah juga kan. Dan ada lagi satu hadis. Siapa yang riwayat sesuatu yang dia sangka adalah apa ni? Dusta. Maka sama juga masuk dalam api. Jadi yang pertama tu adalah satu apa ni, ancaman orang yang sengaja nak dusta. Satu lagi adalah orang yang tak sengaja. Dia ada riwayat orang khabar kan, tapi dia dah dapat agak. Ini adalah hadis yang bohong. Ini bukan daripada Rasulullah SAW. Hukumnya tetap sama juga. Ini dalam hadis sahih Muslim. Yang atas tu hadis mutawatir Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, ulama mengatakan kalau awak tahu bahawa riwayat ini bukan daripada Rasulullah SAW, apa makna dusta? Ini pun keyword juga, apa makna dusta? Dustanya maknanya bohong, bukan betul, bukan benar. Sama ada sengaja ke tak sengaja, sama juga. Awak ingatkan orang apa ni yang menang World Cup kemarin, Brazil. Tak tahu siapa menang. Awak ingatkan. Siapa menang eh? Awak cakap Brazil. Sekali bukan. Betul ke bukan tu? Tak tahu. Awak tak sengaja tau. Awak ingatkan. Rupanya dulu waktu muda-muda awak pergi tengok World Cup tu, dulu Brazil asyik menang aja kan? Sekarang awak mentam apa? Brazil menang. Tak sengaja. Mengikut hukum, awak telah berdusta. Yang ini dalam sudut bahasa, itu adalah kadzib. Sebab kadzib maknanya satu yang khilaful waqi', yang bersalahan dengan realiti. Itu dah cukup, dia bohong. Okay. Jadi kalau dia sengaja, lagi teruk. Sebab dia tak asup dengan Brazil contohnya. Okay. Yang lagi teruk, dia kata World Cup yang menang Liverpool. Itu penyakit apa ni? Penyakit permainan-permainan ni jadi tak asup dengan orang. Kalau tak sengaja pun dalam hadis ini berdosa. Sebab mereka dosa besar. Jadi apakah tanda-tanda bahawa hadis itu bukan daripada Rasulullah SAW? Itulah yang kita sebutkan syarat-syarat tadi. Tandanya sanad tak bersambung. Macam mana kita nak kata bahawa Rasulullah SAW sabda? Mana siapa? Tengah-tengah kosong. Tentang siapa? Jin ke yang sampai kan? Okay. Ataupun kita tak kenal orang dia, macam tadi majhul. Entah-entah dia pembohong, entah-entah dia orang kafir dan sebagainya. Eh? Jadi sebab itu, kalau ikut riwayat ini, semua hadis yang kita sangka bukan daripada Rasulullah SAW tak boleh kita riwayatkan. Sama ada dia akidah halal haram, termasuk apa? Fadail amal. Apa fadail amal? Saya terlupa dia nak terangkan. Fadail amal tu majalah untuk menggalakkan. Maknanya siapa puasa 6, balanya gini-gini. Siapa solat gini, solat 6 contohnya, balanya gini. Siapa baca, siapa zikir, siapa tolong orang, siapa kasih makan dan sebagainya, itu semua gini. Jadi bila kita dengar je riwayat-riwayat ni, dia menggalakkan kita untuk beramal. Ya kan? Dia galakkan kita untuk beramal. Semangat dia datang lebih. Dapat solat jemaah seperti apa tadi, dapat apa ni? 27 kali ganda daripada solat biasa. Siapa solat kat masjid tu dapat pahala macam begitu. Siapa kat solat majlis haram dapat macam tu dan sebagainya. Siapa umrah? Umrah Ramadan, pahala dia apa? Berarti haji bersama aku. Tapi Nabi tak pernah umrah bulan Ramadan. Boleh tak umrah bulan Ramadan? Nabi cakap dah cukup lah. Banyak. Okay. Yang penting ini adalah antara hadis, inilah jenis hadis fadail amal. Termasuk juga ni yang galakkan amalan. Siapa yang contohnya lah? Siapa yang siapa yang bohong dia akan dapat gini. Ni pula dia, terbalik, opposite daripada ni. Siapa yang solat tak tumakninah contohnya, dia gini. Siapa yang tak dakwah contohnya, gini. Siapa yang gitu, gini. Pun termasuk dalam makna apa? Fadail a'mal, tarhib wa tarhib. Apa pun awak nak cakap, ini adalah beramal, boleh beramal. Ini kan hukum Islam. Bila kita nak tahu hukum tentang sesuatu perkara dalam Islam, apa kita nak buat? Kita kena kembalikan kepada Al-Quran, Rasuluhu ilallahi wal rasul. Balikkan kepada sunnah Rasulullah SAW. Lihat pula apa yang dikatakan oleh para sahabat. Tapi Al-Quran kata suruh bertasabur, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang seorang fasik membawa berita pada kamu, hendaklah kamu apa? Terima, tolak, tabayyanu, check dulu. Maknanya jangan terima, check dulu sampai yakin baru boleh terima. Pasal dia fasik. Kalau dia bukan fasik, orang soleh, terima ke tasabur juga? Tak. Kalau dia seorang soleh, kita terima sebab dia takkan bohong. Jadi ini kaedah bahawa kita mesti bila dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW, kita mesti pastikan hadis itu apa ni, benar bukan dusta daripada Rasulullah SAW. Baik. Daripada hadis ini yang pasti masuk dalam dia adalah hadis yang ini ni. Sebab dia pas. Tapi yang ini yang teruk ni pun nak ikutkan sama juga. Pasal apa? Kita tak yakin dia datang dari Rasulullah. Yang sikit ni pun tak yakin datang dari Rasulullah. Jadi asalnya semua tak boleh. Riwayatkan semuanya tak boleh. Melainkan kita terangkan hadis ini palsu, hadis ni gini, hadis ni gini. Boleh? Cuma zaman dahulu bila mereka meriwayatkan hadis, mereka tak payah nak cakap hadis ni sahih, hadis ni hasan, sikit, teruk dan sebagainya. Sebab apa? Mereka dah bawakan sanad. Zaman dahulu orang dah boleh cek sanad dia dan orang boleh nilai sendiri darajat hadis tersebut, daif ke tak daif. Jadi dia dah lepas tangan, dia dah riwayat dengan sanad. Sebab tu awak jumpa dalam kitab-kitab diorang riwayat dengan sanad, tapi dalam dia macam-macam hadis yang tak boleh dipakai. Sebab apa? Pada mereka, aku tak bohong, aku tak sengaja bohong, aku dah terangkan kedudukan hadis ni. Macam mana? Tu sanad dia, kau pergi check lah sendiri. Okay. Kalau kau tak tahu, kau pergi tanya. Baik, balik kepada ni. Hukum riwayat dengan amal, ada beza tak? Riwayat dengan amal beza? Bezalah. Riwayat maknanya awak sampaikan qala Rasulullah SAW. Amal, buat. Tahu awak buat, maksud tahu awak buat tu semua. Ayolah, mana lebih dahsyat? Amal ke riwayat? Riwayat. Setakat riwayat mungkin awak tak buat tau. Tapi ni awak dah buat, patutnya lagilah teruk. Kalau riwayat tak boleh, amal lagi tak boleh. Logik ke tak tu? Awak boleh fikirlah lagi 10 jam. Tapi pada saya, amal lebih teruk daripada riwayat. Di mana amalan tersebut sengaja kerana hadis do'im tu. Beza dengan setakat amal, dia tak tahu tau. Ini amal sengaja kerana beramal dengan hadis do'im tu. Apakah dia lebih ringan daripada orang yang bacakan hadis tersebut? Rasulullah SAW, ini dia buat. Yang lebih teruk lagi orang combine kan dua-dua sekali. Dia riwayat kan? Dia buat sekali. Puasa ni sepuluh Syaban macam ni. Siapa yang ni? Macam tu lah. Dia buat sekali. Boleh? Jadi oleh kerana itu, tadi hadis da'if dalam fadil amal, kita lihat dalam akidah tak ada ulama' kata boleh pakai hadis da'if. Walaupun hadisnya sikit, sikit lemah pun tak boleh. Hukum fikir pun tak boleh. Halal haram. Tak tahu ada satu hadis kata benda ni haram, tak tahu hadis ni kata ni benda ni halal. Tattoo halal contoh. Lepas tu satu lagi, tattoo haram pula. Mana satu orang pakai? Kan susah? Tak boleh. Kita pergi pada fadail amal. Kenapa ulama' sebagai ulama' kata boleh? Sebab diorang kata ni cuma menggalakkan aja. bukannya ada kepercayaan apa-apa, bukannya ada halal haram dan sebagainya. Oleh kerana itu, mestilah syarat nak amalkan dengan hadis dhaif dalam fadail amal, dia dah memang, amalan itu dah memang ada asalnya dalam apa? Dalam syariat. Contohnya solat lima waktu, apa hukumnya? Disyariatkan. Lepas tu ada hadis yang menggalakkan solat lima waktu contoh, tapi hadis tu lemah sikit. Boleh tak kita gunakan hadis tersebut untuk fadhail amal? Boleh lah. Pasal ada ke tak ada hadis tersebut, memang kita solat juga apa? Puasa Ramadan dan sebagainya. Jadi ada asalnya dalam syariat. Yang kedua tu, hadis tu tak, tidak lemah sangat. Dan ini satu syarat yang susah. Kita dah katakan banyak orang tak kenal macam mana tu hadis tu lemah sikit ke lemah, lemah sangat. Ada ulama tambah lagi syarat, tidak boleh i'tikad kan. Nabi buat atau Nabi sabdakannya hadis tersebut. Jadi kita buat, tapi jangan kita i'tikadkan betul Nabi sampaikan, sebab hadis dia lemah, tak yakin Nabi cakap. Lebih kuranglah ni syarat-syarat. Ada tambah lagi, kalau nak buat jangan buat depan orang ramai, nanti orang ingatkan dia sunnah. Buat sendiri-sendiri tak apa, tapi apa yang berlaku zaman kita ni, syarat-syarat ni semua diorang tak indahkan. Diorang tak pernah dengar pun syarat-syarat ni. Diorang main sundul aja semua. Kata fadhail amal, sekali bila tengok dalam ada akidah. Sebenarnya semua hadis ada akidah, betul tak ni? First sekali, kita kena yakin bahawa hadis ni Rasulullah SAW sabda, tu akidah tu, percayaan kan. Kemudian dalam hadis tu kita kena percaya bahawa apa ni, contohnya apa konten kat dalam tu, bahawa benda tu benar. Macam mana kita nak amalkan sesuatu yang lemah, sedangkan kita kena, kita tak percaya tapi kita amalkan? Contradiction betul daripada sudut asal. Boleh? Di sana ada hadis-hadis yang sebutkan kelebihan-kelebihan amalan tersebut. Siapa buat gini-gini maka dia dapat bidadari gini, macam bidadari dia pula gini, dan tu dapat makan tu, dapat makan ni, dapat minum tu, minum ni. Betul tak? Dia akan dapat pakai tu, pakai ni. Oh, saya tak percaya ni semua. Kau tak percaya ke? Awak nak makan amalan tersebut tapi awak tak percaya. Dalam dia ada akidah. Mana boleh ada hadis yang tak ada dalamnya akidah? Baik. Dan kalau hukum fiqh tu maknanya halal haram, hukum halal haram dia ada apa? Lagi dua lagi. Halal ni ada apa? Wajib. Ada sunat. Haram ada apa? Haram ada makruh. Jadi kalau amalan tu dalam fadail amal tu menerangkan tentang sesuatu yang wajib, dia dah masuk kat dalam situ. Baik, kalau dia menerangkan tentang sesuatu yang sunat, sunat pun hukum juga, perlu kepada hadis yang sahih. Jadi mana awak pergi pun tak ada jalan nak beramal dengan hadis lemah dalam fadail amal. Kemudian kalaulah dia dah ada asalnya dalam syariat, maknanya dia dah ada asalnya dalam Quran ataupun dalam hadis yang sahih. Siapa junub mandi contohnya, innamal ma'u minal ma', dah ada hadis sahih, lepas tu ada hadis lemah. Buat apa kita nak ambil lagi hadis lemah tu? Dah ada hadis yang sahih, jadi redundant, dah tak payah. Ini kita yakin bahawa syariat kita dah cukup dengan hadis yang sahih. Jadi sebab itu kita dah tak payah lagi hadis lemah. Hadis lemah ni ada kegunaan dia. Untuk kebanyakan kita, kita tak tahu macam nak gunakan. Ulama-ulama pakai hadis lemah ni dalam keadaan-keadaan tertentu, untuk tarjih, riwayat yang berbeza-beza, menyokong dan sebagainya, ada kegunaan dia. Tapi setakat nak buat dalam fadhail amal, kita dapati pendapat ni lemah. Tapi saya nak ingatkan bahawa macam mana pun, ada ulama kata ya boleh beramal, ada yang kata ya tapi dengan syarat. Sebenarnya syarat-syarat yang kita sebutkan ini ni disepakati juga. Ada yang mengatakan tak boleh langsung. Dengan syarat ke tak ada syarat? Tetap tak boleh. Jadi ni bab penting dalam apa ni? Dalam kita nak pastikan kita beramal dengan sunnah ataupun tidak. Dan kesilapan, keburukan beramal dengan hadis daif banyak sangat. Kebanyakan bid'ah yang kita tengok sekarang ni asal usulnya adalah sebab beramal dengan hadis daif. Nampak je mula-mula fadail amal, nanti tak tahu je dia pergi kat mana? Halal haram. Tak tahu je dia pergi kat akidah. Diorang dah percaya bahawa semua tu diciptakan daripada nur Allah. Daripada nur Allah, jadi macam tiga nur. Satu dia daripada nur Muhammad dan apa semuanya, dan macam-macam mengarut lagi. Mereka percaya macam itu. Betul tak akidah tu? Baik, ada sedikit kita nak sebutkan. Beberapa masalah tentang mandi ni, mandi junub. Setelah kita terangkan bahawa sebab mandi junub ni ada berapa banyak, apakah perkara-perkara yang menyebabkan mandi junub? Bersatu jimak, dan makna jimak kita dah terangkan masuknya kepala zakar tu dalam kemaluan, bukan masuk kat tempat lain. Dan bila dia masuk dalam kemaluan, tak kira dia kemaluan yang halal dia, halal untuk dia, maknanya isteri dia, ataupun yang tak halal lah, macam zina, betul tak? Semuanya dia buat kena mandi walaupun tidak keluar air mani. Dan telah kita terangkan juga kalau dia masukkan dalam binatang punya macam mana, kalau dia masukkan ke dalam apa ni, orang punya tetapi dah mati. Apa kita katakan? Kena mandi tak? Semua kena mandi. Dalilnya apa? Idzal taqa khitanani al-khitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila telah bertemu dua khitan, yakni dua kemaluan dah masuk, maka telah wajibnya lah mandi. Jadi umum, siapa nak ambil umum lah, semua sekali, hatta yang binatang ke apa semuanya masuk kat dalam situ. Tetapi kalau dia masuk bukan dalam khitan, tak maaf, dia masuk kat dalam dubur contohnya, wajib tak dia mandi? Fikirlah. Nampak pentingnya hadis tu nak kena sahih. Hadis sahih kita apply dia seberapa boleh. Sebab kalau hadis dia lemah, kita gunakan sedangkan dia apa ni, lemah, macam mana? Baik, kalau dia masuk kat dalam dubur contohnya, wajib tak dia mandi? Kita pun cakap haram tak haram, dah tentu haram lah. Jawabnya, mandi tak mandi? Tak mandi. Pasal tu bukan khitan, itu bukan kemaluan. Yang dimasukkan khitan tu yang sunat. Awak sunat kat mana? Mana kan? Nampak? Jadi penting hadis tu. Hadis tu kata khitan, khitan yang boleh disunat, lelaki punya dan perempuan punya, yang kat dubur bukan disunat. Jadi kalau masuk kat situ, ulama kata tak wajib mandi. Tapi tak bermakna tak berdosa, tak kena hukum, tak kena apa semuanya. Kena tak kena? Dia buang mandi tak? Ha? Keluar mani. Keluar mani tak masuk pun, tak masuk mana-mana pun dia kena mandi. Kita belum sampai kat situ. Ini kita cakap pasal bersetubuh ni pertama. Okay. Ini kita cakap tak keluar mani punya. Boleh? Sama ada ketika dimasukkan itu dia sedar ataupun dia tak sedar, pingsan ataupun separuh sedar, mabuk ke ataupun tidur. Saya tak sedar, saya tak tahu. Tak tahu saja masuk, contohnya kena mandi tak? Mandi. Ha, awak mufti awak cakap kan mandi asal dah masuk. Pasal Nabi Islam tak syarat kan dia nak kena apa ni, sedar ke tak sedar ke, tidur ke mabuk ke. Baik, semuanya kena mandi. Itu faedahnya kita belajar ni. Okey, lepas itu adalah baik, dia dipaksa pun kena mandi. Okey, masalah kedua ataupun sebab mandi kedua adalah keluar mani. Baik. Jadi ini tak ada kena-mengena ataupun tak semestinya dengan berjima. Jadi antara contohnya yang mana keluar mani tanpa berjima adalah apa? Mimpi. Jadi ketika tidur mimpi. Kalau mimpi keluar air mani, maka dia kena mandi. Ataupun bukan dengan berjima, lain dia keluarkan sendiri, ataupun dia terangsang dengan pandangan ataupun dengan fikiran dan sebagainya, janji keluar air mani. Boleh ni? Sama ada banyak ataupun sikit, titik pun dia kena mandi. Beres eh? Baik, apakah hukum kalau misalnya dia cium isterinya ke, sekali dia terasa nak keluar air mani, dia tahan, dia pegang, dia tahan. Dia dah rasa tau, dah tak sampai, tapi dia tahan. Tapi lepas tu tak nampak keluar apa-apa, wajib tak mandi? Ikut kaedah sebetulnya apa? Innamal ma'u minal ma', air tu daripada air, mandi daripada keluar air mani, dia tak keluar. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ada khilaf juga. Pendapat Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, dia kata wajib mandi. Sebab apa? Dah sampai dah, dah keluar. Tak mungkin mandi tu ghostan balik, tak boleh. Jadi dia kata mesti mandi. Saya terus terang cakap itu dia punya khilaf. Tapi yang benar adalah mazhab jumhur pasal tak keluar. Jadi samalah kalau dia tidur, lepas tu dah sedap-sedap, dah rasa nak keluar, kali dia tahan, bangun, tak jadi keluar. Kena mandi tak? Tidak, sebab tidak keluar air mani. Alhamdulillah, selamat. Okey, sekarang ada masalah lain. Dalam bab apa ni, keluar mani ataupun tidak ini. Bagaimana hukumnya orang yang dia mimpi, bila dia bangun tak keluar apa-apa. Dia tahu dia mimpi, tapi dia bangun, dia tak keluar apa-apa, tak nampak apa-apa basah. Kita dah katakan apa dia? Dia tak wajib mandi, walaupun mimpi dia macam-macam. Okey. Keadaan kedua, dia tak mimpi, tapi bangun nampak air mani. Ha? Kena mandi tak? Tak mimpi? Okey, mandi betul. Apa hukumnya kalau dia tidak mimpi, dia tidur pula tu dekat tempat dia tidur dekat tilam yang dia seorang aja tidur, tapi bila dia bangun dia nampak air mani. Telah kita katakan apa ni? Dia okey. Tapi dia tak ingat tau dia mimpi ke tidak. Ni nampak dekat tilam tau, tapi kain dia semua tak kena. Macam mana? Ha? Mandi ke tak mandi ni? Tersilap. Ulama pun cakap mungkin tersilap, dia tak sadar. Sebab apa? Ini tilam, tak ada orang lain tidur, dia seorang, jadi mesti dia punya. Okay, kita datang kepada satu masalah lain. Dia tidur kat atas tilam yang bukan dia seorang aja tidur. Ha? Ini masalah lain sikit. Okey, tilam yang kongsilah. Bangun nampak apa? Bangun nampak air mani. Tapi dia tak tahu, dia tak ada niat mimpi apa pun, dan dia tak tahu ni siapa punya. Ini ingatlah, dia ni mahal, nak bayar. Maknanya dia tidur, sama ada tidur dia lain-lain time, dia tidur, tapi mungkin abang dia pula tidur, ataupun mungkin kawan dia pula tidur. Lagi kat waktu safar kan kadang tidur, ataupun tidur sama-sama time, satu tilam, tak mustahil juga kan. Saya bangun, nak dia nampak, dia tak tahu siapa punya. So macam mana, awak nak bajetkan dia mandi ke tidak? Ha? Tanya dengan orang sebelah, dia pun tak tahu siapa punya. Kalau duduk tidur, duduk tak tahu. Dia kata aku pun tak mimpi dah. Tanya dua-dua yang pakai sedang tu duduk mandi. Okey, jadi jawapan pertama, dua-dua mandi. Apa pasal dua-dua kena mandi? Mana boleh dua-dua punya? Mesti satu punya, asal dua-dua kena mandi? Pasal dua-dua tak tahu siapa punya. Dua-dua yang tak buat apa. Wajibkan sesuatu dengan syak dan ragu-ragu. Haa, ada pendapat lain tak? Tak? Tak wajib. Dua-dua ke satu tak wajib? Dua-dua tak wajib mandi. Apa pasal? Syak. Tapi confirm satu, salah satu punya. Baik, lepas tu azan subuh, salah satu tu nak jadi imam, belakang tu boleh ikut tak? Mesti salah satu, mesti salah satu daripada dia junub tu tak mandi. Macam mana Syekh? Boleh jadi imam tak? Ha? Apa sah boleh? Ha? Kalau yang imam tu yang punya air mandi, macam mana? Dia tak mandi tau. Kita yakin salah satu punya. Ya lah, kalau bukan kita punya, dia punya. Kalau bukan kita punya, imam tu punya. Okey, tukar balik kat sana. Aku boleh sembahyang padahal dengan semua kan kata bukan aku punya, betul tak? Kalau sembahyang sendiri, no problem. Tapi kalau nak dia jadikan imam, yang benarnya tak boleh. Tak boleh, pasal salah satu mesti apa ni? Mesti junub. Jadi apa jalan dia? Ha, dalam bab ni tak ada solat jemaah. Kena sembahyang sendiri-sendiri. Walaupun sembahyang jemaah, kita tahu apa dia punya hukum. Dalam bab ni tak boleh. Tapi dalam waktu yang sama, yang betulnya kita tak boleh wajibkan dua-dua mandi. Tak mungkin dia punya, mungkin dia tu punya. Cuma sebenarnya walaupun tu hukum dia, yang afdal lah apa dia? Mandi dua-dua, tapi bukan wajib. Sunat aja. Untuk selamat daripada apa ni? Daripada syak dan ragu-ragu. Tapi tak boleh jadikan wajib. Tapi sebenarnya ulama tetap kata je, dia tak boleh tau sebenarnya. Waktu sunat pun sebenarnya tak boleh, kata diorang. Sebab mana boleh wajibkan apa ni, suruh mandi sesuatu kerana apa ni, bukan apa ni, bukan sebab ataupun setakat ragu-ragu. Tapi insyaAllah yang benarnya kita nak selamatkan agama kita. Ini adalah bab da'ma yari buka ilama la yari buka. Tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada yang tidak meragukan engkau. Ada yang mengatakan dalam hal ini, kita tengok siapa yang tidur last. Siapa tidur last, dia kena mandi. Boleh jugalah ha, dia ada kemungkinan dia. Tapi mesti tak yang last tu punya air mandi? Pun tak juga. Jadi ni semua dalam keadaan apa? Dalam keadaan bilang kongsi, yang mana orang yang kongsi tu semua-semua boleh keluar air mandi punya. Maknanya kalau ada budak kecil, garanti kau punya lah ha, macam itu ha. Kalau ada perempuan contohnya, dah tentu lelaki tu punya. Kalau dia tidak mimpi apa-apa, bangun basah, tadi semuanya nampak air mani, maknanya dia kenal tu air mani. Sekarang dia tak tahu ni air mani ke air apa eh. Apa nak buat? Faham? Nak cek apa kat mana? DNA lagi. Ni apa je ni? Nak pergi makmal, dia tak tahu. Ini tak mustahil, dia tak dapat kenal. Mandi ke tak mandi? Ni tak ada kawan, dia seorang aja. Ni seorang, ni seorang-seorang. Play safe, Beza. Ada berapa pendapat dalam hal ini? Ada yang macam awak cakap tadi, kita hati-hati, kita mandi. Tapi itu pun ada masalah. Ada dua hukum kat sini. Ni kalau mazhab Syafi'i. Pasal pada mereka ataupun sebahagian antum lah yang kata bahawa mani itu suci. Kalau mani itu suci, kita cuma wajib apa ni? Mandi. Tak payah cuci, tak payah bersihkan pun boleh. Kalau dah suci, apa nak bersihkan? Jadi cuma wajib mandi. Kalau mani itu najis, okay. Jadi kalau mas, jadi baik tadi sebenarnya dia tak tahu tu air apa. Confirm lah ni bukan air kencing. Jadi air apa? Tak mani, mazi lah. Nampak tak? Sekarang ada problem sebab mani hukum dia suci, ada orang kata, ada orang kata najis. Tapi mazi confirm dia apa? Najis. Tapi mazi ni cuma wajib wuduk je. Dia tak payah mandi. Cuci lagi nak dia cuci kalau najis. Jadi awak nak wajibkan apa? Kalau awak kata ini adalah mani, awak mesti wajibkan dia mandi. Tapi awak tak wajib dia cuci baju, dia yang kena mani. Okey. Kalau awak kata ni mazi, awak kata dia mesti cuci baju dia. Tapi dia cuma perlu wuduk saja, dia tak perlu mandi. Yang betul ni adalah mazi ataupun mani. Kalau orang tak kenal, tak dapat bezakan. Mani dia kalau belum saya dinikmat dia. Mana itu kalau orang biasa ni, orang tengah tidur, bangun je nampak basah. Mana dia ingat dia nikmat apa semua, dah tak ingat. Yang tadi lagi orang terlupa, dia ada mimpi ke tak mimpi, tak apa mimpi pun tak tahu. Tak tu bangun basah. Banyak kan. Mani tak banyak. Mani banyak. Ayam, siapa setuju? Kalau banyak, tak air kencing dalam tu. Kita ada ngompol kot. Itu ada lagi satu. Ada lagi satu. Ada. Wadi, ya. Wadi ni keluar macam ni juga. Macam masih juga. Tapi dia pekat-pekat juga. Tapi dia sebenarnya keluar lepas baul, lepas air kencing. Itu mungkin penyakit. Bau busuk juga, sama juga. Tak ada, bukan banyak sikit. Tak ada syarat ni. Jadi balik kepada asal. Asal dah keluar mani ke? Belum. Asalnya bila syahwat aja, lelaki lah saya tak tahu eh. Asal bila syahwat, mana keluar dulu? Mazi ke mani keluar dulu? Mazi. Betul tak? Confirm eh? Semua ijma', orang lelaki semua kata mazi keluar dulu. Adapun mani kadang-kadang keluar, kadang-kadang tak keluar. Jadi kita kena ikut yang yakin. Yakin dia mazi lah dia. Ini bila kita ragu-ragu. Dan kita tak suruh dia mandi kerana apa ni, nak elakkan was-was dan sebagainya dalam bab, dalam bab ini. Kita kena ikut pada yang apa? Yang yakin. Ada apa-apa soalan? Itulah tentang bab mandi ni. Salam. Balik pada yang baca Quran sebelum azan ni. Nah, kat Singapura ada. Ada lah. Jadi sekarang kalau mereka baca Quran, kita betul. Tak azan apa tu kat Singapura? Solat Jumaat. Ada Jumaat. Kalau subuh saya rasa ada. Jumaat ada juga eh. Jadi kalau kita nak solat ke atau kita nak baca surah Al-Kahfi tak sempat. Bila orang mereka baca, kita berhenti dengar ke atau kita teruskan apa yang kita nak buat? Kita tak wajib dengar orang baca Quran. Kecuali dalam satu keadaan aja. Bila dalam solat imam baca Quran, wajib kita dengar dia baca Quran. Dalilnya adalah firman Allah SWT dengan tafsirannya sekali. Wa idza quri'al Qur'anu fas tami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarlah. Wa ansitu, diamlah untuknya. Semoga kamu dirahmati. Tafsirannya adalah ini dalam solat. Adapun luar solat tidak wajib. Tidak wajib. Kalau kita ada uzur, maka kita tak wajib mendengarnya. Tentulah kita tengah ada hal apa semua yang telefon dan sebagainya, ataupun kita sendiri nak baca Quran. Baik. Jadi oleh kerana itu tak wajib kita dengar apa ni siapa yang baca dekat mic. Sebagaimana tak wajib kita dengar apa-apa perkataan lain, dia nak khutbah, dia nak ceramah apa semuanya, kita nak baca Quran kita tak mengapa. Tak ada soalan ni semalam. Semalam soalan semalam tak ada. Tak apa. Nah. Saya pernah kan sama saya bilang jumhur itu untuk relatif. Jumhur adalah relatif. Jadi which part of jumhur? Jumhur adalah apa? Jumhur ulama. Ada beberapa ulama yang dia claim ini jumhur. Tapi dari mana kita bisa tahu ini benar-benar? Baik, makna jumhur, jumhur ulama, jumhur jamahir, maknanya kebanyakan. Kebanyakan ulama. Dan kebanyakan ni tak mestinya sampai 100, sampai 50, sampai 10 pun tidak. Janji dia majoriti je lah. 51% pun dah jumhur. Baik. Jadi biasanya bila disebutkan dalam masalah fikir, kalau diorang cuma bahaskan tentang 4 mazhab tu, 4 mazhab kan? Jadi jumhur berapa kalau 4 mazhab? 3 lah. Kalau ada 3 orang dia dah kira ni pendapat jumhur. Padahal 3 je. Boleh? Melainkan kalau pembahasan tu ada sebut tentang mazhab sahabat dan mazhab tabi'in dan mazhab ahlul hadis lain, mungkin dia lebih ramai daripada itu. Jadi jumhur kita kena pastikan dia lagi ramai. Cuma apakah maknanya bila pendapat tu pendapat jumhur ulama, maka kita wajib berpegang kepada pendapat ini. Maknanya kita mesti ikut yang tiga, yang satu tu tak boleh ikut. Tak juga. Banyak mazhab Syafi'i punya, dia seorang aja. Jadi yang benar adalah tidak wajib mengikutkan satu pendapat setakat kerana dia jumhur, kerana dia banyak. Sebab kebenaran itu tidaklah mestinya dimiliki oleh yang ramai. Kadang-kadang yang sikit tu yang betul. Kadang-kadang tak apa mesti juga. Jadi ada kemungkinan wa in tuti aktsara man fil ardi yudillu ka an sabilillah, kalau kamu taat ikut pada kebanyakan orang kat atas muka bumi ni, apa akan jadi? Kamu, mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah. Bukan ikut bukan jadi betul, jadi teruk. Kebanyakan orang, cuma sikit orang je, kalau kamu ikut dia, dia tak akan, dia akan tunjuk kepada jalan Allah. Dalil bahawa banyak tu tak semestinya betul. Tetapi kalaulah pendapat tu pendapat jumhur, dia ada sedikit punya weightage, kita katakan kemungkinan dia betul. Sebab secara apa ni, kita katakan koinsiden mereka semua setuju satu pendapat itu, antara tanda lah, antara tanda bahawa pendapat itu apa ni benar. Tapi itu sajalah. Jadi maknanya balik juga kepada apa ni, dalil-dalil si jumhur itu, dalil-dalil orang yang bukan jumhur tu, adakah dalilnya kuat ataupun tidak kuat. Kadang-kadang kita dapati bahawa dalil jumhur tu tidak bersandar kepada dalil yang kuat. Kita puasa hari Arafah, hari Isnin ini. Mengikut Saudi atau hari Selasa ini? Mengikut negara kita. Kerana jika kita puasa hari Selasa, para hujaj dah habis wukuf, bahkan dah masuk Eid di sana. Kalau awak tanya ni, kita maknanya kita dekat sini lah, di Singapura kan. Bukan kita yang nanti nak pergi sana. Mana dia pergi lagi kan, dah tak ada. Ada pun untuk orang yang di Arafah, pastilah mereka akan puasa ikut apa ni Saudi. Dan orang Saudi pastilah ikut apa ni kalender di sana. Itu tak ada masalah. Tapi negeri lain, adakah mesti dia ikut Saudi dalam ibadat ini ataupun dalam ibadat-ibadat lain yang mana ibadat itu disebabkan apa nampaknya anak bulan ke tidak. Ibadat-ibadat ni puasa Arafah, dia bukan puasa Arafah tu. Puasa Arafah tu dinamakan demikian kerana hari itu orang wukuf. Tapi sebelum itu bila nak jadi hari ini hari Arafah? Ah, kena lihat anak bulan dulu. Anak bulan Zulhijjah tu satu, kita pun kira sampai 9. Bila 9 kita katakan hari ini hari Arafah, kamu mesti wukuf. Bukan dia wukuf dulu baru jadi hari Arafah. Sebab ibadat ni terkait kepada apa ni? Al-Hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka tanya kepada kamu tentang anak-anak bulan ni, katakanlah dia adalah waktu-waktu untuk manusia dan juga khususnya untuk waktu haji. Dan begitu juga bulan Ramadan, hari raya Aidilfitri, lepas nanti hari raya Aidiladha, semua ikut apa? Tanggal anak bulan. Jadi maksud dia asalnya semua orang tengok anak bulan sendiri dan mereka kira sendiri. Mereka tak perlu nak ikut tempat-tempat lain, itu asal dia. Kalau mereka berjamaah, maknanya mereka dalam satu negara yang besar, satu negeri, maka seharusnya samalah bulan. Dia satu je kan. Jadi kalau satu nampak, dia untuk semua sekali. Baik. Kita tadi ceritakan kalau orang tu dekat padang pasir, orang tu dekat tengah lautan, tak ada orang lain. Sekarang nampak anak bulan, dia nak ikut siapa? Tak payah ikut siapa-siapa lah. Dia ikut diri dia sendiri. Maksud dia macam itu. Tapi kalau awak dah dalam negeri dan di sana pula ada amirnya, jemaah tu ada apa? Ada amirnya, ada pemimpinnya, maka hukumnya kita ikut puasa ke raya ke hari Arafah ke, kita ikut pemimpin kita. Dan ini ada kaitan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu mengikut pemimpin dalam hal-hal seperti ini. Dan ada nas daripada Rasulullah SAW, yaumu saumukum yaumu tasumun wa fitrukum yaumu tuftirun wa abhakum yaumu tudahun. Hadis riwayat Abu Daud dan lain-lain lagi. Artinya puasa kamu adalah hari kamu berpuasa. Aidilfitri kamu adalah hari raya Aidilfitri kamu, dan hari Adha adalah hari kamu semua Aidul Adha. Apa maknanya kamu semua? Tak ada makna lain melainkan dia dilakukan secara berjamaah. Dan jemaah Islam mesti ada apa? Ada pemimpin. Kita tak ada jemaah gitu, tak ada pemimpin. Mesti ada pemimpin. Jadi wajib tak ikut pemimpin? Wajib ikut pemimpin. Itulah benar dalam masalah ini. Baik, sebab itu kata Syekh Taimiyah Rahimah Ta'ala, kalau negeri lain, dia punya ru'yah lain, kita tak wajib ikut Saudi. Ini nas dalam Syekh, dalam apa ni, dalam kitab beliau. Beliau ada berikan fatwa demikian. Cuma mungkin orang akan berikan apa ni syubhat bahawa kat negeri kita ni diorang tak ikut ru'yah, Ustaz. Diorang tak tengok anak bulan. Diorang kata anak bulan tak boleh nampak. Pasal memang diorang tak tengok. Ikut kira-kira dia tak boleh nampak. Padahal lah tak nampak. Sampai lagi 100 tahun pun takkan nampak. Saya tak tengok, dia cuma kira. Padahal kalau dia kira ni boleh nampak, kalau jerebu kemarin dia tengok pun dia tak nampak. Ini menunjukkan bahawa kira-kira ni tak boleh, tak boleh menentukan dah masuk anak bulan ke tidak, sebab dia ikut pada pandangan mata. Jadi ada yang mengatakan bahawa oleh kerana mereka tak ikut sunnah menetapkan awal anak bulan ini, jadi kita tak boleh ikut mereka lah. Betul ke macam itu? Sebabnya tidak betul. Jadi maknanya dalam hal ini pada awak diorang salah, tapi pada diorang, diorang betul. Jadi ini masalah apa ni? Khilaf. Walaupun apalah khilaf dia, lemah apa semuanya, tetapi kan kita ada perintah lain suruh ikut pemimpin. Walaupun pemimpin tu salah, adakah kita suruh ikut pemimpin walaupun pemimpin tu hanya bila pemimpin tu betul saja? Tidak. Sebab tu dalam solat, imam lepas 4 rakaat dia bangun lagi tambah. Awak dah kira dah 1, 2, 3, 4, ini 5 ni. Awak pun cakap lah subhanallah, tak dengar subhanallah. Yang perempuan tepuk tangan lah apa semuanya. Imam buat bodoh je, naik atas lagi satu. Sekarang apa awak nak buat? Ikut imam, tunggu imam sampai imam tak beri salam? Ada pendapat lah. Tapi Rasulullah SAW dah keluarkan fatwa dia, innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi. Hanya sebenarnya imam tu dijadikan untuk diikuti. Bila dia gini, awak gini, dia takbir gini, rukuk-rukuk, sujud-sujud. Nah. Dan Rasulullah SAW sendiri pernah tambah rakaat, pernah kurang rakaat. Apa sahabat buat? Ikut keyakinan mereka ataupun ikut imam walaupun mereka tahu imam salah. Semua ikut imam. Sahabat sendiri tahu bahawa Rasulullah SAW salah, tapi mereka ikut juga. Tapi lepas tu mereka tegur dengan yang dengan adab. Nah, ini ada ada solat Zuhur ni dah ditambah ke ataupun kau lupa ya Rasulullah, cakap baik-baik. Ha. Oh, ni tak ditambah. Tapi aku tak lupa. Nabi bila kata dia tak lupa. Sahabat semua ramai-ramai kat belakang tahu Rasulullah SAW dah salah ni. Tapi Nabi kata dia tak lupa. Jadi maknanya tak ada kemungkinan lain yang lupa. Nabi SAW tanya lagi, siapa yang setuju dengan Zulyadai ni? Sahabat tu. Sahabat kata betul, kau lupalah Rasulullah. Okey lah. Jadi Nabi SAW pun Nabi SAW tambah lagi tu pasal solat yang kurang. Jadi ni dalil bahawa walaupun imam tu salah, kalau kita sengaja boleh tak tambah? Tak boleh. Kita tetap kena ikut imam tersebut. Jadi saya rasa kalau dalam solat kita wajib ikut imam kita, begitu jugalah dalam ibadat-ibadat lain yang mana kita disuruh ikut imam kita walaupun dia salah. Boleh ni? Jadi tak boleh kita ikut negeri lain walaupun Malaysia, walaupun Indonesia dan sebagainya. Tapi kalau kita puasa hari Senin, kita raya hari Arafah kita, hari dorang apa? Orang raya Arafah kita raya, awak pergi nak apa? Nak sembelih kurban hari tu boleh? Awak nak ikut Saudi? Sah. Sembelih kurban hari hari Selasa. Salat raya hari tu. Tak boleh kan? Macam mana? Takkan ikut satu tak ikut tu. Nak ikut mesti ikut semua. Tak ikut tak ikut terus. Nampak tak problemnya kalau kita tak ikut kita punya tempat? Banyak masalah. Biasa kita dah matang lah apa ni tentang masalah-masalah khilaf seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, taruhlah betul-betul tempat kita salah sana betul. Tapi tak dapat pahala lah hari Arafah tu. Diampunkan dosa sebelum setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. Apa kita katakan? Dapat juga, kita yakin apa? Dapat juga. Sebab inilah syariat Allah SWT. Allah suruh kita ikut imam kita. Dah lah. Salah ke betul, mereka lah yang tanggung. Kita tetap dapat apa yang kita dah lakukan. Baik, terhenti di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi insya-Allah